Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih berada di dalam bab fid dalalati ala khair wa du'a ila huda aw dalalah. Bab tentang menunjuki orang lain kepada kebaikan dan menyuruh mereka kepada hidayah atau orang yang menyuruh mereka kepada kesesatan. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-179 dari Riyadhus Shalihin, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan maka dia akan menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dhalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, nomor 2674. Ma'asyurullah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang perkara al-hidayah wa dhalalah, tentang perkara petunjuk kebaikan dan juga maksiat kesesatan. Yang pertama, bahwa orang yang menunjukkan kepada orang lain atau memberikan contoh kepada orang lain terhadap satu amalan kebaikan, satu amal soleh, satu ketaatan, kemudian orang lain mengikuti apa yang dia katakan, orang lain mencontoh apa yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dia sendiri mendapatkan pahala atas amalan dia, mendapatkan pahala kebaikan atas ucapan dia, ditambah lagi dengan pahala orang-orang yang mengikutinya, dengan pahala orang-orang yang mencontoh dia, tanpa mengurangi pahala mereka, orang-orang yang mengikuti itu. Dia 100% diberikan pahalanya, orang-orang yang mengikutinya 100% juga diberikan pahala. Lalu untuk dia ditambah lagi 100, lipat dua kali. Semakin banyak orang yang mengikuti dia, semakin banyak orang yang mencontoh dia dalam ketaatan itu, atau mendengarkan ucapannya kemudian beramal soleh, beramal kebaikan melalui dia, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala. Orang ketiga mengikutinya, dia akan mendapatkan tiga kali tambahan Orang yang keempat mengikuti dia, dia akan mendapatkan 4 kali tambahan dan seterusnya. Semakin banyak yang mengikuti dia, akan semakin bertambah pula kebaikannya. Tanpa mengurangi pahala mereka, orang-orang yang mengikuti dia itu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, yang dimaksud dengan man da'a ila huda. Siapa orang yang menunjuki kepada jalan petunjuk, jalan hidayah. Kata beliau, ya'ni bayyanahu linnasi wa da'ahum ilaih. Yang dimaksud orang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada hidayah, yaitu dia menjelaskan kepada orang lain. Wa da'ahum ilaih. Dan dia mengajak orang lain. Setelah menjelaskannya, setelah memberikan ilmunya, dia ajak orang lain untuk mengamalkan. Mithlu an yubayyina linnasi anna raka'atai dhuha sunnah. Contoh, orang yang menjelaskan kepada manusia bahwa 2 rakaat sholat duha itu adalah sholat yang sunnah. Wa annahu yanbaghi lil insan an yusalliya raka'ataini fid duha. Dan sepantasnya, selayaknya bagi seorang muslim untuk dia melakukan amalan ini, dihasung orang lain agar mereka melaksanakan sholat duha. Wasaru yusalluna dhuha. Sehingga kemudian orang yang dia berikan ilmu tadi, orang yang dia ajak tadi untuk menunaikan sholat duha, dia benar-benar merealisasikannya, dia benar-benar mengamalkannya, mengaplikasikannya. Fa inna lahu mithla ujurihim. Maka ketika orang tadi berdiri melaksanakan sholat duha, engkau sebagai pemberi ilmu, engkau sebagai pemberi contoh, engkau yang menghasung mendapatkan tambahan pahala. Ini yang dimaksud dengan man da'a ila huda. Siapa yang menyeru kepada hidayah, kepada kebaikan. Dia berikan ilmunya, kemudian dia hasung orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut. Selama orang yang dia berikan ilmu itu belum mengamalkan ilmunya, maka mafhum dari apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, kita sebagai penunjuk jalannya, kita sebagai pembimbingnya, tidak akan mendapatkan tambahan. Kapan kita mendapatkan tambahan itu? Sampai orang itu, orang yang kita berikan ilmu tadi, mengamalkan ilmu yang kita berikan, baru kita mendapatkan tambahan pahala tersebut. Taib. Demikian juga sebaliknya, man da'a ila dhalalah. Yang dimaksud, barang siapa yang menyeru orang lain, mengajak orang lain kepada kesesatan, kepada dosa, kepada kemaksiatan. Ai idza da'a ila wizrin wa ila ma fihil itsm. Yaitu dia yang menjadi sebab. Dia menyeru orang lain kepada perbuatan dosa. Atau sebab dia orang mengamalkan sesuatu yang berkonsekuensi mendatangkan dosa. Ma fihi itsmun. Meskipun dia tidak melakukan, tapi karena dia orang lain melakukan perbuatan dosa, disebabkan dia orang lain melakukan perbuatan maksiat. Mithlu contoh, an yad'uwan nasa ila lahwin aw batilin aw ghina'in aw riba aw ghairi dhalika minal maharim. Dia seru orang lain, dia ajak orang lain ila lahwin, kepada perkara-perkara sia-sia. Aw batil. Atau dia contohkan orang lain kepada perkara kebatilan. Au ghina. Atau dia seru orang lain untuk bermudah-mudahan dalam masalah musik. Au riba. Atau dia seru orang lain bermudah-mudahan dalam masalah riba. Atau perkara-perkara yang haram yang lainnya. Fa inna kulla insanin ta'athara bidakwatihi fa innahu yuktabu lahu mithla auzarihim. Maka setiap kali ada orang yang karena sebab dia melakukan satu amalan yang diharamkan tadi, yuktabu lahu mithla auzarihim, maka engkau sebagai pemberi jalan, engkau sebagai sebabnya akan mendapatkan dosa seperti mereka mendapatkan dosa. Dan dosa itu tidak dibagi. Orang yang melakukannya tadi, dia mendapatkan 100% dosa. Dan kamu juga mendapatkan 100%. Kenapa? Karena kamu sebagai sebab orang itu melakukan perkara kemaksiatan. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk menjaga ucapan kita, menjaga amalan tindak tanduk kita, perbuatan kita, supaya minimalnya tidak menjadi sebab orang lain melakukan sebuah kemaksiatan atau dijadikan alasan untuk orang lain melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kebatilan, sebuah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Tanpa sadar kita menabung dosa pada sesuatu yang kita sendiri tidak melakukannya. Baik. Fal muhim anna man da'a ila huda kana lahu mithla ajri man ittaba'ahu wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi mithla wizri man ittaba'ahu. Intinya, siapa orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang serupa, dan siapa orang yang menunjuki orang lain kepada kemungkaran, dia akan mendapatkan dosa yang serupa. Qala wa fi hadza dalilun, dan dari apa yang kita jelaskan di atas tadi menunjukkan bahwa hadis ini sebagai dalil yang kuat untuk sebuah kaidah yang sudah ma'ruf. Ada sebuah kaidah dalam agama ini dan juga menjadi kaidah usul fikih, annal mutasabbib lahu hukmul mubasyir. Orang yang menjadi sebab, dia dihukumi sama seperti orang yang melakukan sesuatu. Ini hukum, ini kaidah. Orang yang menjadi sebab, dia dihukumi seperti orang yang melakukan sesuatu. Ketika kamu menjadi sebab untuk sebuah kebaikan, kamu dihukumi sebagai pelaku kebaikan. Dan juga ketika engkau menjadi sebab terjadinya sebuah kemungkaran, kamu dihukumi sebagai orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Al-mutasabbib lahu hukmul mubasyir. Ini ma'ruf. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, jaga diri kita, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita. Jangan sampai menjadi sebab orang lain melakukan kemungkaran karena berhujjah, beralasan, berpegangan, bersandar dengan ucapan atau perbuatan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi al-Abbas Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau dikenal dengan namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kunyah beliau Abu al-Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika peristiwa peperangan Khaybar. Qala la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu 'ala yadihi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh besok aku akan memberikan bendera perang ini, bendera komando pasukan ini, rojulan kepada seseorang. Kemudian Nabi SAW sebutkan ada dua keistimewaan dari orang yang akan diberikan panji pasukan pada perang Khaybar ini. Yang pertama, yaftahullahu ala yadaih, Allah akan membukakan benteng Khaybar. Allah akan memberikan kemenangan di dalam perang Khaybar ala yadaihi, melalui kedua tangannya. Wa yuhibbullaha wa rasulahu. Wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Yang kedua, keistimewaannya, laki-laki ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, demikian juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Bukan main, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, laki-laki yang akan diberikan panji pasukan besok pagi. Dan sahabat semua berharap. Kenapa? Karena itu tazkiyah. Itu rekomendasi dari Nabi SAW bahwa orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Pun demikian Allah dan Rasulnya juga mencintai. Jadi ada timbal balik yang sempurna. Tidak semua orang yang mencintai Allah, Allah membalas kecintaan itu. Tapi orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, telah ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya serta mendapatkan balasan timbal balik dari Allah. Allah dan Rasulnya juga mencintai orang ini. Dan yang kedua, besok pagi Allah akan berikan kemenangan terbukanya benteng Khaybar melalui tangan laki-laki ini. Lalu kata Sahal ibn Sa'ad, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Maka malam hari itu para sahabat radhiyallahu taala anhum yadukuna. Yadukuna maksudnya adalah yakhuduna. Mereka berbincang, mereka saling bertanya. Ayyuhum yuqtaha? Siapa orang dari mereka yang akan diberikan bendera itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bukan berharap memegang benderanya. Mereka bukan berharap membawa panjinya, panji pasukan itu. Tetapi mereka berharap sifat keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahan nas ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang waktu pagi, masuk di waktu pagi, annasu ghadau ala Rasulillah. Segera manusia pun, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka datang bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buru-buru mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Masing-masing dari mereka berharap bahwa dialah yang akan diberikan panji pasukan di pagi hari tersebut. Semuanya berharap. Berharap keutamaan tadi. Berharap sifat keistimewaan dan tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Mereka menunggu apa yang akan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah berkumpul semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa berpanjang kata beliau bertanya, aina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Posisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Ali bin Abi Thalib tidak ada di hadapan beliau. Ali bin Abi Thalib tidak hadir pagi hari itu. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak hadir? Beliau mencari, tidak terlihat Ali bin Abi Thalib pada perkumpulan orang-orang tersebut. Mereka mengatakan, faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainaih. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya, sedang sakit mata, tidak bisa keluar rumah. Qala fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengirim beberapa orang untuk menjemput Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dijemputlah Ali bin Abi Thalib, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bihi, didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadir Ali bin Abi Thalib dan memang beliau dalam kondisi sakit kedua matanya. Tidak bisa membuka kedua matanya. Qala fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendekat kemudian meludahi dua mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit itu. Satu mata kanan kemudian satu mata kiri diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a lahu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan untuk kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Kata Sahal bin Sa'ad, setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bari'a. Tiba-tiba saja kedua mata Ali bin Abi Thalib sembuh. Ka'allam yakun bihi waja'un. Seperti tidak pernah beliau sakit, enggak ada bekas sakitnya. Seandainya sakit mata itu kan sampai Ali bin Abi Thalib tidak bisa membuka kedua mata beliau, pasti masih ada sisa dari sakit mata itu. Tapi setelah diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan, bersih mata Ali bin Abi Thalib. kembali bisa melihat dan seperti tidak baru saja sakit. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sembuh, fa'atahu rayah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan panji pasukan tersebut. Diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diterimalah oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya teranglah, jelaslah siapa orang yang mendapatkan keutamaan itu. Bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pernah berharap mendapatkan posisi kepemimpinan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup kecuali ketika ini. Bukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menjadi seorang pemimpin, tapi beliau berharap tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Keutamaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, orang itu betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga mencintai orang itu. Itu puncak dari apa yang diharapkan oleh semua orang. Kita pun demikian. Kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, cinta. Kita mencintai Rasulullah SAW, cinta. Tapi apa bisa kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala saat ini pasti mencintai kita? Belum tentu. Tapi orang itu dijamin oleh Nabi SAW, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Umar pun berharap, ternyata Ali bin Abi Thalib orang itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikanlah panji pasukan tersebut. Kemudian sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan pasukan itu, qala, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, sekarang saya boleh berangkat dan saya akan perangi mereka sehingga mereka akan menjadi orang-orang seperti kita. Artinya, saya perangi mereka sampai mereka mau masuk ke dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, memberikan pesan. Unfudh ala rislik. Wahai Ali, unfudh ala rislik. Maksudnya mahlan-mahlan. Tenang, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Qala hatta tanzila bisa hatihim, sampai engkau datang tiba di sekitar mereka. Sahah itu biasa diterjemahkan dengan halaman. Sahatul kaum, halamannya suatu kaum adalah tempat di pinggiran daerah mereka. Jadi misalnya ini sebuah benteng, ya namanya sampai di sahah itu sudah ada di pinggiran benteng tersebut, belum mendekat. Tenang engkau, pelan-pelan saja sampai kamu tiba di pinggiran daerah mereka. Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian yang pertama kali harus engkau lakukan adalah ud'uhum ilal Islam. Seru mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam. Tidak langsung diperangi. Berhenti dulu agak jauh, sampaikan kepada mereka tentang Islam. Ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu min haqqillahi ta'ala fihi, atau dalam riwayat yang lain, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihim, dan beritahukan kepada mereka tentang hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Jadi diingatkan, kenapa Khaybar ini kan sudah pernah kita bahas dalam Urjuzah Mi'iyah, mereka ini orang-orang Yahudi. Khaybar itu terletak tidak jauh dari Madinah. Mereka ini orang-orang Yahudi. Di antara kabilah Yahudi yang sengaja datang dan hidup di sekitar Madinah. Bahkan banyak juga yang hidup di dalam kota Madinah. Kenapa mereka ada di sekitaran kota Madinah? Karena mereka mendapati di dalam Taurat bahwa Nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sebuah tempat disebutkan ciri-cirinya. Dan ciri-ciri ketika itu mereka dapatkan ada di kota Madinah. Waktu itu disebut masih namanya adalah Yathrib, kota yang ditumbuhi banyak pohon kurma. Di antara sekeliling Hijaz, tempat yang paling pas adalah Madinah. Oleh karena itu, kenapa banyak orang-orang Yahudi di Madinah saat itu? Mereka menantikan, mereka menunggu datangnya Nabi terakhir, datangnya Rasul terakhir. Dan mereka selalu menantang orang-orang Arab, bahkan penduduk Madinah asli, ditantang oleh mereka. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus, telah memunculkan Nabi yang terakhir, kami akan berada di barisan Nabi itu untuk memerangi kalian. Karena waktu itu orang-orang Arab adalah orang-orang jahiliyah. Mereka para penyembah berhala. Berbeda dengan Yahudi, ahlul kitab, punya kitab. Mereka sudah diutus berapa banyak nabi di tengah-tengah mereka. Mereka ahli ilmu. Mereka selalu menantang orang-orang Arab. Mereka menganggap bahwa nabi yang terakhir itu, rasul yang terakhir itu akan diutus, akan dimunculkan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel. Harapannya itu. Tetapi kemudian fakta mengejutkan mereka. Nabi terakhir itu, rasul terakhir itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dari bangsa Arab yang selama ini mereka tantang. Baik. Enggan mereka kemudian untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu ilmunya, di mana Muhammad dilahirkan, seperti apa masa kecilnya, kemana beliau akan berhijrah, dan siapa orang-orang yang membelanya. Mereka tahu ilmunya, tetapi ketika nabi tersebut bukan berasal dari Bani Israel, mereka enggan untuk mengikutinya. Baik. Itu kisah kenapa ada Yahudi di Madinah, termasuk juga Khaybar ini. Baik. Nah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, jelaskan kepada mereka, ingatkan kepada mereka ilmu yang telah mereka ketahui dari Taurat itu. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ali, pesan terakhir. Fawallah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, wahai Ali. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ini kemudian menjadi sebuah kaidah, harus dihafal. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang sebab engkau, khairun laka min humrin na'am, itu akan menjadi lebih baik bagi engkau dibandingkan engkau mendapatkan memiliki seekor unta merah. Pernah lihat unta merah? Unta biasa pernah lihat? Unta albino pernah lihat? Ini unta merah. Jangankan di zaman ini, di zaman itu termasuk kendaraan paling mahal dan paling langka, unta berwarna merah. Mahal harganya. Dan tidak semua orang memiliki. Tapi kata Nabi SAW, seandainya ada satu orang mendapatkan hidayah sebab engkau, karena engkau, melalui perantara engkau, itu lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan harta yang paling berharga di dunia sekarang ini. Lalu zaman kita, mungkin unta merah jelas sangat langka. Kiaskan saja kepada barang apa yang paling mahal saat ini, kendaraan apa yang paling mahal saat ini. Engkau menjadi sebab hidayah satu orang, itu lebih baik, itu lebih utama, itu lebih mulia, dibandingkan ada seorang yang mendatangkan, memberikan, membawa hadiah untuk kamu, satu kendaraan mahal yang ada di zaman sekarang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 4210, Al-Imam Muslim nomor 2406. Ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu di sini. Hubungannya dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala terletak pada pesan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya sebutkan tadi, ini pantas untuk kita hafal, bahwa seandainya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengawali dengan sumpah, wallahi, demi Allah, tidak main-main berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Seandainya beliau tidak bersumpah saja, kita patut perhatikan kalimat dari beliau, apalagi di sini beliau bersumpah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa wallah, demi Allah wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang sebab engkau, melalui perantara engkau, itu lebih baik daripada dunia yang kamu dapatkan. Ini harus kita hafal. Supaya apa? Kita semua ini memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Dan dakwah sudah pernah kita bahas, tidak harus dan tidak hanya dikatakan seorang yang berdakwah itu orang yang duduk di atas meja, di atas kursi ta'lim, atau menyampaikan pidato, khutbah di mimbar-mimbar, dan seterusnya. Tidak. Dakwah ini cakupannya luas. kamu menunjuki orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain tentang satu kebaikan. Itu sudah teranggap kamu berdakwah. Ada satu permasalahan dari syariat Islam, dari agama Allah Subhanahu wa taala yang engkau ketahui, engkau memahaminya dengan baik, engkau mengilmuinya dengan benar. Maka kamu teranggap telah memiliki ilmu dalam satu masalah itu. Sampaikan itu kepada orang lain. Siapa tahu dengan apa yang kamu sampaikan ada satu orang yang terketuk hatinya, ada satu orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pencerahan dari apa yang kau sampaikan. Lalu orang itu mengamalkan ilmu yang kau sampaikan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ilmu yang kau sampaikan. Betapa beruntungnya kita dengan demikian itu. Bukan syarat ketika kita berdakwah menyampaikan satu kebaikan kita harus mengetahui banyak sekali kebaikan, tidak. Satu saja dari kebaikan yang telah kita pahami dengan baik, kita ilmui dengan baik, itu sudah cukup untuk kamu berdakwah dalam masalah itu, bukan dalam masalah yang lain. Kalau mau berdakwah menyampaikan ilmu yang lain yang belum kau ketahui, ya cari tahu dulu ilmu itu dengan baik, sampaikan lagi. Mau tambah lagi, cari ilmu lagi, sampaikan lagi. Seperti itu. Nah, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas dan sering saya sampaikan. Kita menghabiskan umur untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak cukup usia kita. Ini bedanya ilmu syariat dengan ilmu duniawi. Ilmu duniawi bisa ditata dengan beberapa tingkat, tapi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidak. Dari tingkat pemula naik ke atasnya, kemudian ke atasnya lagi, itu hanya mempermudah. Setelahnya masih ada lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang harus kamu pelajari. Kebaikan-kebaikan yang demikian banyak yang harus kamu cari tahu, kemudian disampaikan kepada orang lain. Tayyib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tayyib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah zuhuru ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kita bisa melihat tentang tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa itu? Annahu lamma basaqa ala ainai Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Ada dua hal yang menjadi tanda kenabian dalam hadis ini. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit parah. Kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seketika sembuh. Yang menekankan lagi adalah kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bari'a ka'allam yakun bihi waja'un. Ini yang menjadi penegas tentang tanda kenabian. Sembuh seketika dan tidak ada bekas yang menunjukkan bahwa Ali baru saja sakit. Padahal beliau bukan dituntun, beliau diambil, dibawa, dihadirkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit tidak bisa membuka mata. Sembuh seketika tidak ada bekasnya. Seperti tidak pernah sakit. Yang pertama. Tanda kenabian yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa besok Khaybar akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini bukan berarti Nabi SAW mengetahui ilmu gaib, tidak. Tapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa besok Khaybar akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan orang yang memimpin penaklukannya, yang di tangannya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan peperangan Khaybar, adalah seorang yang memiliki sifat dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Direkomendasi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikannya, orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Ini rekomendasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyebutkan dari hawa nafsunya. Beliau tidak menyebutkan murni dari ucapannya. Pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal keistimewaan, dua tazkiyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan memenangkan peperangan Khaybar, dan orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini tanda kenabian yang kedua. Tayyib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah taharri al-insan wasabqi ilaihi. Hendaknya seorang muslim, masing-masing pribadi muslim, kita semua bukan hanya satu dua orang, juga bukan terkhusus hanya kepada para penuntut ilmu yang setiap hari waktunya untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, tapi terhadap semua muslim, sepantasnya bagi masing-masing pribadi muslim untuk menaruh perhatian terhadap amalan kebaikan. Wasabqi ilaihi, dan untuk bersemangat berlomba-lomba mendapatkan kebaikan tersebut. Masing-masing kita seharusnya seperti ini. Selalu bersemangat terhadap kebaikan dan selalu mau berlomba-lomba, mau bersaing dengan saudaranya dalam masalah kebaikan. Jadi kalau dalam masalah ketaatan, masalah ibadah, masalah kebaikan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan saling dorong-mendorong. Kalau bisa tarik-menarik. Dorong-mendorong itu antum saja, dorong-mendorong. Dia tidak mau maju. Kalau bisa tarik-menarik, antum maju, tarik orang lain. Saya yang di depan. Sebagaimana ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Malam itu, seperti yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad tadi, batan nasu yadukuna laylatahum. Malam itu manusia, para sahabat, mereka tidak tidur membicarakan siapa orang itu. Dan mereka berharap, masing-masing berharap mendapatkan keutamaan itu. Bukan ingin diserahkan royahnya, ingin diserahkan panji pasukan itu, tidak. Tapi mereka berharap kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat adalah kata Sahal bin Sa'ad, saat datang pagi, falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang pagi, mereka segera bercepat-cepat berlomba-lomba mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing mereka berharap untuk mendapatkan keutamaan itu. Ini contoh dari para sahabat. Dan banyak hadis-hadis yang sudah kita bahas pun menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat, istibaknya para sahabat fil khairat, di dalam kebaikan, ditunjukkan dalam banyak hadis yang sudah pernah kita pelajari. Selalu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Beberapa waktu sebelumnya, majelis sebelumnya juga kita bahas bagaimana ketika Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah, karena ada di antara utusan-utusan yang datang kepada Nabi SAW yang siap berperang dalam kondisi mereka tidak layak untuk berperang. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memperhatikan saudara-saudara mereka ini yang dalam kondisi seperti ini. Segera Nabi SAW, beliau masih berdiri berkhutbah, baru separuh khutbah para sahabat sudah masing-masing beranjak pulang. Kembali lagi membawa apa yang ada di rumahnya. Semampu mereka. Yang bisa membawa satu pakaian dibawa, dikumpulkan di tengah masjid. Yang lain juga demikian, dia punya emas sedikit dikumpulkan, punya perak sedikit dikumpulkan, punya uang dirham dikumpulkan, punya bahan makanan dikumpulkan. Sampai ketika Nabi SAW selesai berkhutbah, telah terkumpul satu tumpukan gunung dari sedekah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini istibaknya, kesungguhan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan ini yang harus kita contoh dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang terakhir menutup majelis kita di petang hari ini. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Annal insan qad yu'ta syai' min ghairi an yakhthara lahu 'ala balin." Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah keutamaan justru kepada orang yang tidak terlalu berharap tamak dengan keutamaan itu. Contohnya tadi, para sahabat mereka Semuanya berharap, bahkan rela begadang membicarakan tentang keutamaan itu dan segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap mereka yang mendapatkan keutamaan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka tidak mendapatkan, maka sebagaimana usaha mereka, sebanyak apapun usaha mereka, sejauh mana semangat mereka, mereka tidak akan mendapatkan. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak mendengar tentang itu, beliau juga tidak membicarakan tentang itu, beliau juga tidak berniat mendapatkan itu, tapi justru beliaulah yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang berhak dengan keutamaan tersebut. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, berharaplah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hanya sebatas masalah duniawi. Tidak perlu dipusingkan. Apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau, itu pasti akan engkau dapatkan bagaimanapun jalannya. Dan seringnya kita tidak menyangka, kita tidak menduga datang dari satu jalan itu. Allah datangkan itu kepada engkau. Tugas kita hanya berusaha, bertawakal, berdoa. Ketika kita kehilangan sesuatu, tidak akan kecewa kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, tidak akan sedih. Kenapa? Kuat keimanan kita. Itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk saya dapatkan. Selesai, khalas. Tapi kalau orang tidak menanamkan keyakinan seperti ini, dia menggebu-gebu ingin mendapatkan sesuatu, ternyata Allah tidak takdirkan dia mendapatkan sesuatu itu. Sedihnya bukan main. Kecewanya bukan main. Menggerutunya bukan main. Seorang muslim tidak akan begini. Dia akan berusaha bagaimana menerima takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biiznillahi taala, tersisa satu hadis lagi. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.